Basi li futa ba pesa kanga monete singe. Oyangai horoscope ezali bélier. Tongo tongo na luka kana journal na tanga. Soki ba chance koya ngana sepelaka. Kasi na luka soki mbala kama na mona rien. Nayoka kina sango nanda koya nganga. Balobi soki na koti la vie nanga eko change. Kasi na kanisi liloba mama pekisa kingai. Ndako yanganga koko tate mwana e. Misima mupe na kimba muna kokota e. Misioni bima tuza potre na kokota patu. Na komeka kosala nanu lokola Yesu. Okata koni na bao yo bazangi na boko. Soy a Corea.